Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil bab yang ke-24 dan 25 dari kitab Shalah. Dan di kedua bab tersebut kita telah ambil tentang syar'iyah as-shalah fil khifafi wan ni'al. Dan telah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Selisihilah oleh kalian orang-orang Yahud, sungguhnya mereka tidak salat dengan memakai ni'al dan tidak pula khuf, tidak memakai sandal, tidak pula sepatu mereka. Dan bab berikutnya, bab yang ke-26, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bagian bab idalam yutimmas sujud, bab hukum seseorang yang sholat dan tidak menyempurnakan sujudnya, tidak sujud dengan tuma'nina. Setelah kita bersama bahwasanya tuma'nina merupakan ruknun min arkanis sholat, termasuk dari rukun salat. Tidak sah salat seorang jika tidak dilakukan dengan tuma'nina. Hadis Abi Hurairah, hadis al-musi fi salati, telah kita ketahui bersama, dan hadisnya di Sahihain. Kisah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di masjid, kemudian masuk seorang laki-laki ke dalam masjid. Ketika masuk, ia sholat. Selesai sholat, dia menghadap Nabi SAW dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW menjawab salamnya. Kemudian Nabi berkata kepada orang tersebut, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kembalilah ke tempatmu dan sholatlah, sesungguhnya engkau belum sholat. Maka sahabat tersebut kembali ke tempat sholatnya dan mengulang sholatnya. Selesai sholat, menghadap lagi kepada Nabi SAW, dan Nabi mengatakan dengan perkataan yang sama, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kembalilah dan sholatlah, sesungguhnya engkau belum sholat. Sampai 3 kali sahabat tersebut disuruh mengulang sholatnya. Sampai ia mengatakan, ya Rasulullah, ma usina illa hada fa'alimni, wahai Rasulullah, saya tidak bisa kecuali seperti ini, maka ajarkanlah kepada saya salat. Maka Nabi SAW berkata kepada sahabat tersebut, fa'idha qumta ila salat fakabbir thumma qra' ma tayassara min al-Quran thumma rka' hatta tatma'inna raki'ah thumma rfa' hatta tatma'inna qa'iman thumma sujud hatta tatma'inna sajida thumma rfa' hatta tatma'inna jalisa thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Kata Nabi SAW kepada sahabat tersebut, kalau kamu berdiri dan tidak mau salat, maka bertakbirlah, takbirul ihram, kemudian bacalah apa yang dimudahkan untukmu dari Al-Quran. Itu baca Ummul Quran, Surah Al-Fatihah. Kemudian, dan ini syahid yang kita ambil, rukulah kamu hatta tatma'inna raki'ah, sampai tuma'ninah dalam rukumu. Thumma rfa' hatta tatma'inna qa'imah, kemudian bangkitlah dari rukumu sampai engkau tuma'ninah di dalam i'tidalmu, berdirimu. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidah, kemudian sujudlah sampai kamu tuma'ninah dalam sujudmu. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisah, kemudian bangkitlah dari sujud sampai kamu tuma'ninah dalam dudukmu, baik duduk di antara dua sujud ataupun duduk di tahiyyah. Sini menunjukkan bahwasanya tuma'ninah merupakan ruknun min arkanis shalah. Sahabat tersebut disuruh mengulang dan mengulang salatnya, dan Nabi katakan fa innaka lam tusalli, sungguh engkau belum salat. Belum salat salatan sahihah, dengan salat yang benar. Kemudian sebutkan tentang wajibnya tuma'ninah dalam melaksanakan salat. Begitu pun dalam bab ini beliau akan menyebutkan atsar Hudzaifah radhiyallahu ta'ala tentang wajibnya tuma'ninah dalam salat, bahkan ruknun min arkanis salat. Qala rahimallahu ta'ala akhbarna salat ibn Muhammad qala akhbarna Mahdi Mahdi bin Maimun an Wasil an Abi Wa'il, Wasil bin Hayyan Al-Ahdab dan Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah an Hudzaifah anna ra'a rajulan la yutimmu ruku'ah wala sujudah falamma qada salata qala la Hudzaifah ma sallait qala wasibu qala mutta mutta la ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Syaqib bin Salamah rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan pada suatu hari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, beliau melihat ada seseorang salat tapi tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, itu tidak tuma'ninah dalam ruku dan sujudnya. Maka setelah orang tersebut selesai dari salatnya, beliau Hudzaifah berkata kepada orang tadi, "Ma shallait?" Engkau belum salat. Ai ma shallaita salatan sahihah? Engkau belum salat dengan salat yang benar. Kemudian Hudzaifah berkata, "Law mutta mutta la ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau engkau meninggal dalam keadaan seperti itu, engkau meninggal bukan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini atsar Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Dan atsar ini seperti hadis Abi Hurairah yang tadi kita sebutkan dari Sahihain tentang pentingnya seorang yang salat menjaga ketumakninahan di dalam salatnya. Dan tumakninah merupakan ruknun min arkanis salat. Dan Hudzaifah mengatakan law mutta mutta la ghairi sunnati Muhammad, orang yang tidak menjaga ketumakninahan, ruku, sujud dan salat secara umum, maka dia kalau meninggal bukan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu mengatakan di hadis yang kita uli hadis Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini menunjukkan pentingnya kita mempelajari tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajib bagi kita, fardu ain bagi kita untuk mempelajari bagaimana tata cara salat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita pun telah kita belajar bersama bahwasanya amalan yang akan pertama kali kelak dihisab pada hari kiamat adalah salat. Awwalu ma yuhasabuhu bihi al-'abdu min 'amalihi yawmal qiyamah salatu. Fa idza salahat faqad aflaha wa anja wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang akan pertama kali dihisab kelak pada hari kiamat dari amal seorang hamba adalah salatnya. Seandainya solatnya baik, faqad aflaha wa anja, sungguh dia telah beruntung dan telah selamat. Wa idza fasadat, dan sebaliknya jika solatnya rusak, faqad khaba wa khasir, sungguh dia telah rugi dan telah hina, telah celaka. kaum muslimin kejadiannya itu di bulan Ramadan. Sekalipun di selain Ramadan terkadang kita saksikan, tapi ke bulan Ramadan itu banyak kita saksikan ketika sebagian kaum muslimin melaksanakan sholat tarawih, sholat dengan sangat cepat sekali, dan sebagian menganggap semakin cepat semakin baik, sehingga kalau kita sholat di belakangnya kita tidak bisa tumanina, tidak dalam ruku, tidak dalam itidal, tidak dalam sujud, bacaan yang sangat cepat. Dan ini menyisihi tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada kita agar tumanina dalam sholat kita. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Ma Laysa Fi Shahihain, dan kita telah mengambil hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi saqib mudiran wa kadzdzaba, sesungguhnya di kabilah Saqif itu ada mubir dan ada kadzdzab. Dan disebutkan langsung oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala tafsiran siapa yang dimaksud dengan al-mubir dan al-kadzdzab dalam hadis tersebut. Kata Imam Tirmidzi, wa yuqal, dan dikatakan tentang al-kadzdzab, huwa al-Mukhtar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi. Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi, yang mana Al-Mukhtar ibn Ubaid ibn Abi Ubaid al-Thaqafi ini awal munculnya dan masyhurnya tatkala Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma meninggal, terbunuh, dan dia menampakkan bahwasanya dia pecinta Husain dan Al-Ubaid. Dia menyeru kaum muslimin untuk membela Husain dan Al-Ubaid, sehingga dia mendapatkan simpati, dan dia berhasil membunuh orang-orang yang membunuh dan bertawun serta menjadi dalang pembunuhan Husain Ali bin Abi Thalib, sampai dia memiliki pengikut dan bisa menguasai negeri Kufah. Akan tetapi setelah itu terlihat niat buruknya, bahwasanya dia menampakkan kecintaan kepada Husain dan Al-Ubaid dalam rangka al-imarah, memiliki kekuasaan atau bisa meraih kekuasaan, sampai akhirnya puncak keburukannya dia mengaku sebagai nabi, yadda'i nubuwah, sehingga dikatakan al-kadzdzab itu al-mukhtar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi. Dan kalau dilihat di sini perawinya adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan Abdullah ibn Umar itu menikah dengan saudarinya Mukhtar ibn Abi Ubaid yang namanya Sofia. Hanya Sofia itu imra'ah salihah, wanita yang salihah, tetapi Mukhtar ibn Abi Ubaidnya dia kadzdzab. Adapun al-mubir disebutkan adalah Hajjaj ibn Yusuf. Sebutkan al-mubir adalah Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Dan sudah kita sebutkan kemarin bagaimana jahatnya Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Al-mubir maknanya al-muhlik, qauman bura qaumun halka. Al-mubir al-muhlik, al-muslif ihlakin nas wa qatlih, orang yang banyak membunuh dan menganiaya manusia. Bahkan banyak di antara korban Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum, di antaranya Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala an. Abdullah ibn Zubair yang merupakan amir untuk kaum muslimin di negeri Mekah dan sekitarnya pada saat itu dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi sampai disalib ketika terbunuh di atas tiang atau pelepah kurma, dan kisahnya bisa dilihat di Sahih Muslim. Kisah hadis Asma binti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma, ibunya Abdullah ibn Zubair. Ketika Abdullah ibn Zubair terbunuh, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi memerintahkan salah seorang dari pengikutnya untuk memanggil Asma bintu Abi Bakar, ibunya Abdullah bin Zubair. Tapi Asma tidak mau. Sampai beberapa kali akhirnya Haji bin Yusuf mendatangi tempatnya Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian ketika datang, dia berkata dengan bangganya, katanya, "Arait kaifa fa'altu bi'aduwillah?" Itu dalam kau lihat, wahai Asma, apa yang aku lakukan dengan musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah putra Asma Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Kemudian Asma menjawab dengan sangat berani, dengan sangat berani. Katanya, "Afsadta 'alaihi dunya wa afsada 'alaika akhiratak." Kata, "Iya, kamu merusak dunianya Abu Ibn Zubair sehingga Abu Ibn Zubair terbunuh sampai disalib. Sedangkan katanya Abu Ibn Zubair akan merusak akhiratmu dikarenakan perbuatanmu." Sampai akhirnya tidak menjawab. Bisa dilihat di Sahih Muslim. Sebelumnya di kisah ketika Yusuf, Haji bin Yusuf memanggil Asma tidak mau. Kata Haji bin Yusuf kepada yang ditugaskan, suruh dia datang. Kalau tidak akan diseret, dipaksa untuk datang. Akan ditarik rambutnya sampai datang menghadap Haji bin Yusuf. Ketika datang dan disampaikan sebut kepada Asma, Asma menjawab dengan berani. Katanya, "Saya tidak akan datang walaupun dia mau menyeret rambutku untuk menghadapnya." Dan tidak berani. Haji bin Yusuf tidak berani dengan Abdullah, dengan Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian ketika datang, di antara yang dikatakan oleh Asma kepada Haji bin Yusuf, katanya, "Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi thaqib kadzdzaban wa mubira. Amma al-kadzdzab faqad 'arafna." Karena akan kata Nabi SAW, kata Asma, Nabi telah mengkhabarkan kepada kami, di Thaqib itu ada kadzab, seorang pendusta, dan mubir, seorang yang sangat durjana, penganiaya, banyak dalam pembunuhan. Kemudian kata Asma, "Adapun kadzab qad arafna, adapun kadzab telah kami kenal." Itu diartikan dengan yang sebutkan dalam hadis ini, Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid Al-Thaqafi, wa ammal mubir. Adapun katanya Al-Mubir, "Fama ukhaluka illa iya." Kata Asma, "Adapun mubirnya," katanya, "aku tidak melihat kecuali kamu." Jadi kata Asma, mubirlah kamu, hai Haji bin Yusuf. Dan Haji bin Yusuf tidak bisa menjawab perkataan Asma tersebut. Dia meninggalkan tempatnya Asma. Ini diantara hadis yang disebutkan dalam bab al-jarah. Jarah dari Nabi SAW terhadap dua orang ini, inna fi thaqib mubiran wa kadzdzaba. Dan hadis ini di Sahih Muslim. Hadis ini di Sahih Muslim, hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Dan di sini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kita cukup sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.